الضابط الثاني عشر yang ke-12 beliau mengatakan la tatasabbab fi wuqu'i hawadith mururiyah, jangan menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini beliau mengatakan kathirun min ashabi sayyarat qad yastakhdimul jawwal wa huwa yaqudu sayyar wa rubbama ya'khudhuhu al-hadith wal insijam ma al-mutahaddits ma'ahu falayatanabbah ila ma yu'arridu lahu athna tariqih fataqa'u tilkal hawadith al-jisam. Banyak sekali orang-orang yang bawa mobil, lagi nyetir mobil, dia menggunakan HP-nya, main HP sambil bawa mobil. Terkadang asyik dengan pembicaraannya dengan orang tadi, asyik atau lagi repot begitu, tidak memperhatikan yang di depan dia. Akhirnya apa? Tabrakan. Wallahul musta'an. Lu mengatakan sini, fayambaghi iqfalul jawwal athna'a qiyadati sayyarah aw ja'li man yujibu anhu. Maka seyogianya dimatikan HP Anda ketika sedang membawa mobil atau tunjuk orang lain yang menjawab dia. Kasihkan sama anakmu atau istri kamu, nih kamu yang jawab. Atau ikhwan kita, tolong kamu yang jawab. Barakallahu fikum. Wahakata. Atau bagi Anda, khusus bagi Anda sopir profesional yang bisa mengumpulkan antara fokus nyupir dengan mendengarkan suara, Anda bisa menggunakan yang namanya apa namanya? Headset. Nah, istilah headset. Set gitu. Nah, di sini. Begitu ada yang manggil penting langsung. Dit. Ya. Waalaikumsalam. Ya, khair. Antum fokus, matanya antum fokus, otaknya antum fokus pada depannya antum. Sambil jalan, sambil bicara. Ya, begitu. Ini khusus bagi mereka yang profesional dalam nyopir ikhwan, yang bisa fokus dua-duanya. Kalau tidak, jangan. Walaupun menggunakan headset. Ada sebagainya begitu, nyopir, begitu ngomong, sudah, ini fokus. Lupa dia, tahu-tahu. Nafra. Hati-hati, barakallahu'alaikum. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu melemparkan jiwa kamu dalam kehancuran. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan membunuh diri kamu sendiri. Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada kalian semuanya. Intabe. Gitu ya. Barakallahu fikum. Waktu nyopir tak taruh. Kalau mau nerima, berhenti sebentar. Menepi, berhenti, terima. Barakallahu fikum. Maka kalau dari pihak pemerintah mengadakan peraturan barang siapa yang membawa apa yang menyalakan HP atau menggunakan HP ketika nyopir, maka ditilang. Itu aturannya sangat bagus. Sesuai dengan pembahasan syar'i dan sesuai dengan maslahat umum. Sekarang ini ya kawan, enggak cuma yang pakai mobil, pakai motor. Gini dia. Ya, gimana? Luar biasa ya, kawan. Subhanallah. Ya, apa ya? Atas begini dia luar biasa. Pakai helm ini. HP-nya ditaruh di helmnya itu. Plak, sudah gini dia. Ya. Selesai. Diginikan lagi. Masya Allah. Ada yang canggih ya ikhwan. Tetapi kalau kemudian dibiarkan dan ditiru oleh orang-orang yang gak bisa apa-apa, akan berakibat fatal. Kalau sudah kejadian, baru menyesal. Barakallahu'alaikum. Lagi asik. Dah. Tabrakan. Sekarat di tempat tidurnya. Oh, tadi anak pakai HP. Kasep. Ketien disuruh, sejak dulu sudah bawa HP ketika mobil. Qadar Allah, masya Allah. Maka sebelum terjadi diwaspadai. Barakallahu fikum. Ayib, adhabit yang berikutnya. La yumakkan minhu sigharus sin wal murahiqun. Ini dari beliau juga ya kan. Perkara yang sangat penting. Jangan memberi kesempatan atau keleluasaan dengan alat HP ini kepada anak kecil atau yang masih ABG, yang baru gede, murahib yang hampir balik. Kata muhim. Katanya malif, kadzalika minal umuril muhimmah adamu tamkinil jawali sigharis sin. Perkara yang sangat penting, jangan memberikan keleluasaan penuh atau memegangkan HP kepada anak kecil. Lianna sigar sin qad yu'arriduhu litalaf aw lisariqah aw ghairi dhalik. Anak kecil yang masih bayi, 1 tahun, 2 tahun, itu dikhawatirkan akan jatuh, binasa, dicuri orang dan segala macamnya. Barakallahu'alaikum. Wa kadzalika halul murahib. Begitu pula yang mau balik. Illa ma'al intibah. Kecuali kalau antum perhatikan serius, diawasi. Beliau mengatakan wal hadarus syadid mimma qad yajurruhu hadzal jihaz min khatan 'alaih. Dan harus ekstra waspada dikarenakan dampak negatif yang dimunculkan oleh ini alat yang membahayakan anak tersebut. Yang ini harus diperhatikan baik-baik. Yang namanya anak tidak tahu maslahat yang penting bagi dirinya. Apalagi yang namanya anak, jiwanya jiwa bermain. Dikasih HP, dilepas. Masya Allah, anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dikasih HP. Enak, hadiah dari abi, HP. Ini model baru, Nokia X1. Masya Allah. Enak, lagi. Mau seneng anaknya, Masya Allah. Gitu. Wah, sudah, tak ada sama dia. Yang tadinya tidak ngerti apa, jadi pandai. Dengan sendirinya, tanpa ada yang ngajari. Ngerti dia. Anak sekarang, subhanallah, ikhwan, cerdas otaknya dalam perkara seperti ini. Abinya lagi SMS. Di samping, dilihatin sama anaknya. Gitu. Masya Allah. Begitu abinya selesai, lagi mandi, taruh di lemari, diambil, ditiru sama dia. Nah, bisa. Akhirnya apa? Udah. Canggih mereka. Bahkan lebih canggih daripada bapaknya ketika tidak terawasi dalam penggunaan HP. Nah, kalau kemudian digunakan untuk perkara-perkara yang madarat, isinya permainan. Tadi itu. Bedanya apa? Antum biarkan anak antum di PS, PlayStation dengan di HP tadi. Di sana bayar main bola. Senang. Di sini gratis main bola juga. Masya Allah. Sepakat itu. Kalau dulu di era sebelum HP, apa namanya ya? Gimbot. Apa? Gimwat. Masya Allah. Ya gitu. Gimbot ya. Yang gitu. Wah, itu betul-betul sangat-sangat diperhatikan dan dijadikan sorotan oleh pihak pendidikan negara ini. Apalagi secara syar'i. Sekarang ini lebih canggih lagi. Dulu kan cuma gimbot doang. Gimbot saja. Ini HP, semuanya bisa. SMS bisa, telepon bisa, gembotan juga bisa, semuanya bisa. NTB. Wallahul musta'an. Bahkan disebutkan oleh sebagian masyayikhna, sebagian permainan yang ada di HP atau di internet dan segala macamnya, itu bau-bau porno, aksi pornografi. Wallahul musta'an. Terjadi itu. La haula wa la quwata illa billah. Ini NTB. Apalagi HP yang ada akses internetnya. Yang bisa langsung pakai HP menggunakan apa ya kan? Apa namanya? Opera Mini. Itu yang mungkin langsung pakai HP. Jadi menggunakan pulsanya antum. Tidak harus menggunakan modem. Nah gitu ya. Assalamualaikum. Langsung. Wah, anakmu dikasih HP X1. Itu ada untuk internetnya itu. Udah dong sama dia. Bisa kayak gini ya. Langsung di hotel sama dia. Pas datang terus apa tahu-tahu tampil semua yang ada. Semakin seru dia. Orang tuanya gak ngerti. Tiba-tiba sudah gak beres tuh anaknya. Indah. Allah mengatakan kepada temannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang yang beriman. Jagalah diri kamu dan anak-anak keluarga kamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Intab ya ikhwan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kamu adalah penanggung jawab dan akan diminta penanggung jawaban atas apa yang menjadi kepimpinan kamu. Barakallahu fikum. Begitu pula ya ikhwan terkait dengan masalah keluarga. Ihdar khatarahu ala nisa. Bapak berikutnya dari mu'alif. Waspadai bahaya media ini pada para wanita, istri-istri kita, putri-putri kita. Waalaikumsalam. Dikarenakan yang namanya wanita, naqisatu aql wa din. Perempuan itu kurang akal dan agamanya. Waspadai. Walaupun antum kasih dia HP untuk komunikasi jarak jauh, tanbih. Jangan begini. Ya namanya istri harus bawa HP. Iya. Antum keluar. Gini keluar kota, set, kemujur. Di sana ada apa-apa? Kalau nggak bawa HP, Menghubungi siapa? Ya, bawa HP. Hajah ya, ikhwan ya. Bawa HP. Mempermudah komunikasi. Laporan. Anaknya sakit. Anaknya flu. Anaknya jatuh. Anaknya berdarah. Nah, dan segala macamnya. Laporan semua. Lagi taklim, laporan terus. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Hati dibutuhkan. Ya. Nah, yang luka diginikan. Ini diginikan. Ini diginikan. Ini diginikan. Nah, laya-laya sambil komunikasi. Kan gitu ya. Atau telepon. Nanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya, bagaimana anak, bagaimana taklimnya, bagaimana ngajinya, bagaimana puasanya, segala macamnya. Dicek, barakallahu fikum. Tapi tetap harus diwaspadai. Yang namanya perempuan, otaknya separuh. Kurang akalnya, barakallahu fikum. Kalau dibiarkan, dalam kondisi antum tidak ada di rumah. Wah, macam-macam sudah itu ya, qanallahu musta'an. Akhlaknya jadi rusak, akidah jadi rusak, semua jadi rusak. Antum pulang sudah lain itu. Ini istrimu atau bukan? Kok sudah kayak gini orangnya dan segala macamnya. Allahumma musta'an. Berapa banyak di luar sana terjadi yang namanya perselingkuhan dengan sebab HP. Betapa banyak dan banyak ya kan Allahumma musta'an. Mafasid 'azimah dengan ini semuanya. Ihdharhu 'ala nisa'ik. Waspadai barakallahu fikum terkait dengan masalah HP dan media-media yang ada ini terkait dengan istri-istri kamu. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Juga ya ikhwan, ada lagi babit yang berikutnya. Babit yang berikutnya yang berapa ya, Pak? Nah, saya enggak tahu karena saya pilih-pilih yang penting, waktunya sudah mau habis masalahnya. Enggak mungkin saya baca semua ya, ikhwan. Tayyib. Yang berapa ya, Pak? 15. Masya Allah. Liman tu'ti rakmak. Kepada siapa kamu harus memberi nomor HP-mu ini? Atau muhim? Allah mengatakan dalam firman-Nya kata malif. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Atau muhim? Ta'awun ya, Pak, ya. Beliau mengatakan. Fa'alal muslim. Ayyakhtar ala istiqa'at tayyibin. Seorang muslim harus memilih teman-teman yang baik yang membantu dia untuk berbuat kebaikan. Beliau mengatakan fa mithlu haula'il astiqa wal ikhwa thayyibin tu'ti raqmak. Kepada teman-teman yang baik tadi, yang khair tadi, kamu kasih nomornya kamu. Li'annaka ma satajidu minhum ilal khair. Kalau kamu kasihkan kepada teman-teman kamu yang soleh, kamu tidak akan mendapati melainkan perkara kebaikan saja. Wal'aun ala marbatillah. Dan dapat bantuan dari mereka untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'indahu minal adabi syar'iyyah. Ma yaltazimuna biha innati salihim wa mukalamatihim. Teman-teman yang baik, yang soleh, punya adab, punya etika yang mereka pegangi ketika menghubungi antum, ketika bicara sama antum. Teman yang soleh. Tetapi, kalau kamu memberikan nomor telepon kamu kepada semua orang yang soleh, yang toleh, yang bertakwa, yang tidak bertakwa, yang mu'min, yang tidak mu'min, semua orang kamu kasih nomor teleponnya kamu, bebas. Sangat membahayakan ya. Yang pertama, mereka tidak punya etika terkadang. Barakallahu'alaikum. Tahu nomor telepon kamu? Ya. Halo mas. Halo mas. Masya Allah. Cek langsung. Ini. Apa lagi yang telepon-telepon ini? Kamu enggak nyimpan nomor teleponnya dia. Tapi nomor kamu dikasihkan sama dia. Telepon. Halo. Gitu. Hai. Allah nusta'an ya ikhwan. La hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana rasa kamu ya ikhwan? Langsung. Wah. Enggak nyaman sama sekali. Apalagi. La'udhu billah min dhalik itu. Nomornya kamu itu. Diterima dan dimiliki oleh orang-orang yang jahat. Orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fajir. Allahul musta'an. Bukan perkara yang mustahil. Dia akan berusaha untuk mengganggu kamu. Ini soalim banget ini. Masjid terus ini. Tahu-tahu. Set. Kirim ke antum. HP-nya antum agak canggih sedikit ini. Set. Pesan multimedia. Masya Allah. Namanya apa itu? MMS. Gitu ya. Gitu bahasanya. Nah, multimedia messenger service. Masyaallah. MMS. Siapa lagi MMS ini? Dibuka. Masyaallah. Ngirimi gambar yang porno pada kamu. Salah siapa? Salah dua-duanya. Iya kan. Sananya salah karena ngirimnya seperti itu. Kamunya salah dikarenakan kamu memberikan nomor HP kamu kepada semua orang. Allahumma sallam. Qadarullah dapat nomor kamu di tangan perempuan yang fajirah. Nauzubillah min dzalik. Wah, tambah ngeri lagi ya ikhwan. Sudah begitu enggak semata-mata dapat nomornya kamu, ngerti siapa kamu? Masih muda, tampan, ganteng, kaya lagi, pengusaha lagi, masya Allah gitu ya. Sudah. Bukan perkara yang mustahil, karena fitna asakumullah. Ini akan terus menjadi beban hidup kamu. Barakallahu fikum. Telepon. Siapa nih kira-kira? Insya Allah ini orang baik lah. Di telepon. Assalamualaikum. Langsung suaranya perempuan. Ya kalau suaranya ummahat atau akhwat yang dengan adab bertanya dengan perkara yang tepat, perkara syar'i, labas. Itu pun sudah enggak nyaman rasanya. Nah gitu ya. Enggak nyaman rasanya. Tiba-tiba yang muncul suara perempuan, ganjen lagi. Allah musta'an. Ah, albeb ikhwan. Pikir penyakit hati deh ikhwan. Ini semuanya harus diwaspadai baik-baik. Apalagi ketika dipegang oleh al-fattanin, tukang-tukang fitnah, barakallahu fikum. Wah, diteror kamu sudah. Nah, sudah. Masuk, sedung, blung, blung, blung, blung. 10 SMS. Isinya, umpatan-umpatan, caci makian dan segala macamnya. Teror dan segala macam. Wah, luar biasa. Hah? Kamu baca sudah, sakit lagi hati kamu. Hah? Luar biasa. Sehingga, liman tu'ati rahmat. Untuk siapa kamu kasih nomor hatimu? Jawabannya, li akribaika salihin wa astiqaika salihin, untuk kerabat-kerabat kamu yang soleh, untuk teman-teman kamu yang soleh. Ini akan membantu kamu untuk berbuat perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Nama ya Pak? Masih lama ya? Jam berapa tadinya? Jam 3? Masih lama, tenang aja. Saya tadi sengaja nunda sampai jam 1 lebih. Tujuan saya supaya sampai pas asar. Gitu. Nah, apa kan? Lu kok diem? Waduh. Jadi gak enak saya, Rek. Gimana? Sampai jam berapa kita ini? Masuk jam 3. Nah, bas. Jam 3 tadi kan jam 1 seperempat mulainya ya. Jam 3 seperempat berhenti insyaAllah. Dhafid yang berikutnya. Kalau pertanyaan, bawa sini aja. Dia tak pilih-pilih. Baik. Dikatakan di sini, al-mu'allif, la tarfa' sautaka fauqal hajah. Jangan mengeraskan suara kamu melebihi hajat. Jika lagi nerima telepon, jangan bengak-bengok. Ya, gimana? Ya. Masya Allah, sak masjid kedengaran. Sak pondok kedengaran. Sak desa kedengaran. Allahumma musta'an. Illa li hajah. Kalau ada hajat. Dikecualikan ada hajat. Misalkan tahu-tahu suaranya kecil. Penting sekali. Gimana? Itu pun sambil antum berusaha untuk menghindar dari orang lain. Supaya jangan sampai dengan orang lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam firman-Nya, waqsid fi masyika waghdub min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Nah, kamu sederhana dalam berjalan dan lirihkan suara kamu. Sesungguhnya suara yang paling dibenci adalah suaranya keledai. Barakallahu fikum. Hada wadih. Dan al-muhim masih banyak lagi khanabtina azakumullah. Adab-adab yang lain yang harus diperhatikan terkait dengan masalah HP salah khususnya khanabtina. Dan terkait dengan semua media-media yang ada, al-muhim dipergunakan untuk perkara-perkara yang syar'i. Di sini mu'alif ya ikhwan memberikan beberapa poin penggunaan HP secara khususnya atau hal-hal yang seperti itu. Yang pertama kata beliau, gunakan untuk silaturahim dengan kerabat-kerabatmu. Yang kedua, gunakan untuk telepon menghubungi para ulama menanyakan masalah-masalah kamu. Gunakan untuk kepentingan-kepentingan agamamu dan kepentingan dunia kamu yang mubah. Gunakan untuk merekam ayat Al-Quran atau merekam menyimpan file-file tulisan, muhadarah dan segala macamnya. Kemudian yang kelima, gunakan atau ambil faedah dari situs-situs yang bermanfaat di internet yang ada. Terutama dan yang dianjurkan dan harus ialah situs-situsnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam dan luar negeri. Gunakan untuk membangunkan kamu sholat. Gunakan untuk sebagai pemberi peringatan. Ada semacam peringatan gitu ya. Janji kamu secara umum, janji kamu secara khusus, dan terutama mengingatkan kamu untuk masuknya waktu sholat. Yang berikutnya, digunakan untuk mengetahui berita-berita alam, berita di dunia ini. Tentunya disertai dengan bimbingan orang-orang yang terbaik. Yang berikutnya, gunakan untuk berdakwah kepada Allah. Berikutnya, gunakan untuk menggambar, memotret, mengamera atau memvideo gambar-gambar yang natural, yang tidak ada unsur makhluk bernyawa, panorama, pemandangan dan segala macamnya, yang bisa menambah iman kamu, yang menambah keagungan Allah di hati kamu. Barakallahu fikum. Dan yang ke-12, digunakan untuk emergency. Pada kondisi tertentu, barakallahu fikum, yang sangat-sangat mendesak, gunakan HP kamu tadi untuk hal-hal yang seperti itu. Ini 12 poin secara global yang kanafitina azakumullah, hal-hal yang mungkin kita pergunakan HP padanya, begitu pun terkait dengan media-media komunikasi dan informasi yang lainnya yang ada di zaman sekarang ini. Khulasanya ya kanafitina azakumullah, semua yang terangkan tadi di dalam mensikapi semua arus globalisasi, baik media ataupun non-media, itu semuanya dibutuhkan ilmu syar'i, dibutuhkan ilmu agama Allah yang kuat, bimbingan Alkitab sudah dengan pemahaman salaful ummah, menilai segala sesuatunya dengan ini. Yang kedua, i'tibarul masalih wal mafasid, mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Maslahat yang murni, ambil. Maslahat yang rajihah, ambil. Mafsadah yang murni, tinggalkan. Yang rajihah, tinggalkan. Yang punya dua fungsi, digunakan untuk fungsi yang baik. Kemudian yang terpenting yang Allah SWT ialah al-hadar, mewaspadainya terkait dengan akhlaknya kita, akidahnya kita, kesehatan kita, waktu kita. Barakallahu fikum. Dan semuanya ikhwanatina azakumullah harus dibentengi dengan akidah yang kuat, dengan manhaj yang kokoh. Barakallahu fikum. Intinya pula, Islam tidak mengharamkan segala sesuatu yang sifatnya kontemporer, kekinian. Tetapi semua dikembalikan kepada kaidah syariah. Intinya pula, Islam hanya mengizinkan semua perkara yang mengandung unsur kemaslahatan murni atau kemaslahatan yang rajihah. Islam melarang apa saja ya kan, dari perkara-perkara yang membahayakan, yang mengandung mafsadah murni atau yang rajihah. Baik mafsadah pada akalmu atau pada kesehatan kamu, apalagi pada akhlakmu, apalagi pada agamamu, apalagi pada akidah dan manhajnya kamu. Barakallahu fikum. Sehingga Islam wasatun baina tarafain, tidak hulu dalam menolaknya, tidak boleh hulu di dalam menggunakannya. Semuanya dengan aturan-aturan agama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita dengan baik, dikarenakan fitnahnya sangat besar. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini, afwan, untuk penggunaan HP memiliki multifungsi, terkadang orang yang dewasa tergoda untuk melihat hal-hal yang tidak syar'i. Lalu bagaimana dengan anak kita? Apa kita boleh melarangnya karena kita yang dewasa saja enggak aman? Mereka kebanyakan untuk hal yang negatif. Iya, sebagaimana terang dari afwan, termasuk dhabit yang dibawakan dari mu'allif hafizahullah ta'ala, untuk anak-anak harus betul-betul diwaspadai. Kasih mereka HP di umur tertentu ketika mereka sudah memahami betul apa fungsi HP ini. Barakallahu fikum. Wadah ya? Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan radio Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas atau Syekh bin Utsaimin? Ketika diwawancarai di sebuah perguruan tinggi di luar negeri, apa itu legal atau tidak? Tapi terkait dengan ini, untuk Syekh bin Baz rahimahullah sangat tegas pendapatnya di buku-buku beliau, mengharamkan yang ada. ya, mengharamkan yang ada, baik itu lukisan atau pahatan atau yang semisalnya, juga masuk padanya ialah yang menggunakan kamera digital. Itu pendapatnya beliau dalam kitabnya Hukmu Taswir Zawatil Arwah. Dan beliau buta ya Ikhwan, besar kemungkinan beliau tidak mengerti. Barakallahu fikum. Terkait dengan Syekh Ibnu Utsaimin, memang pendapatnya beliau dalam bab ini membolehkan, khusus untuk kamera digital yang hanya semata-mata pencet tombol. Beliau mengatakan itu bukan termasuk taswir, menggambar. Dikarenakan antum enggak berapa-apa, kamu hanya tekan tombol, yang berbuat adalah alatnya. Namun barakallahu fikum, tetap beliau termasuk pihak yang mengharamkan gambar makhluk bernyawa. Yang dibahas hanya semata-mata termasuk menggambar ataukah tidak. Beliau mengatakan bukan termasuk menggambar. Namun diselisihi oleh hampir seluruh para masyaikhna di zaman sekarang ini. Mereka semuanya mengatakan semuanya tidak diperbolehkan, baik yang digital ataupun yang enggak digital, dikarenakan masuk dalam makna taswir, menggambar. Dan perkara kedua, yang dilarang dalam agama bukan semata-mata aktivitas menggambarnya, tapi juga gambar itu sendiri juga diharamkan dalam agama. Gambar yang bernyawa dikecualikan untuk hal-hal yang tidak mungkin terelakkan, sebagaimana paspor, SIM, KTP dan segala macamnya. Itu perkara-perkara yang dikatakan taumu bihil balwa. Barakallahu fikum. Di internet banyak video-video kajian Islam, terutama dari negara-negara tetangga, Malaysia dan segala macam. Itu dicek ahlus sunnah atau bukan. Nah gitu ya, ahlus sunnah atau bukan ya Ikhwan. Barakallahu fikum. Hada huwa. Al-muhim yang kita pegangi Ikhwan, bimbingan syariat Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bagaimana dengan usaha bikin tempat PlayStation? Ya jangan ya. Mosok usaha PS. Jangan. Itu namanya ta'awun alal ithmi wal udwan. Tadi kan di poin babnya hifat al waqt. Barakallahu. Apalagi yang ditampilkan itu kebanyakan gambar makhluk yang bernyawa. Barakallahu fikum. Cari yang lain. Bagaimana pula dengan mendirikan game online? Ini apa ini game online? Hah? Game via internet. Sehingga masing-masing orang bisa mengakses yang diinginkan. Iya. Jadi tambah parah lagi. Nanti dia main game yang ada unsur porno-pornonya kayak gitu. Allahul Musta'an. Nama Ikhwan, saya baca di sebuah risalah orang sekarang ini, mereka menyebutkan seperti itu Ikhwan. Ada permainan yang seperti itu. Jadi kalau misalkan dia main kayak apa namanya tembak-tembakan atau apa begitu ya, kalau dia menang, itu yang muncul gambar Fatah ya Ikhwan. Fatah yang norak begitu, yang porno gini di depannya dia sebagai hadiah atas kemenangan dia tadi itu. Nauzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana pula dengan usaha warnet? Masyaallah. Ini dua fungsi tadi ya, Ikhwan. Sehingga antum pertimbangkan maslahat dan madharatnya. Pertimbangkan maslahat dan madharatnya. Kalau secara uruf masyarakat menggunakan warnet untuk perkara-perkara yang tidak baik, ahsan jangan. Masih banyak peluang usaha yang lain insyaallah taala, lebih halal, lebih thayyib, lebih barokah. Nah, kalau memang harus itu, maka harus atau hilangkan semua pintu-pintu dan celah-celah yang bisa membuat orang mengakses perkara-perkara yang melanggar syariat. Bisa? Bisa enggak? Jujur, bisa enggak? Afwan kalau begitu. Nah, harus anu semua. Misalkan ada orang mau akses yang bau-bau maksiat, enggak bisa buka. Ana yakin juga enggak bakal laku. Bagaimana dengan siaran langsung orang-orang tawaf di Mekah dari TV Saudi? Ini khusus sebagian ulama kita berpendapat, barakallahu fikum, untuk yang live, bukannya disimpan. Live barang itu diperbolehkan. Dikarenakan kamera tadi hanya alat bantu saja. Intinya kayak antum lihat langsung orang tawaf. Gitu. Live. Yang live. Anda perhatikan di TV Saudi, khusus untuk yang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada kata-kata live. Ya, Pak ya? Loh, yang tanya, ya, Pak ya? Jawabannya pasti iya. Pasti iya. Itu yang kita lihat beberapa fikun ketika kita beberapa kali umrah, yang ada di hotel-hotel tempat kita tinggal, di apa lobinya kan ada televisinya ya. Itu kalau pas siaran haram kelihatan live gitu. Itu siaran langsung. Di bawahnya jalan jadwal waktu sholat seluruh dunia. Enggak tahu ngerti. Kalau misalkan kayak mau tawaf, lihat dulu ini. Wah, lagi sepi ini. Lah, langsung tawaf ke sana. Wah, lagi rame. Nantilah tunda. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu pendapat sebagian ulama live. Sehingga sebagian mereka terkait dengan acara live diizinkan, kayak Syekh Ibnu Utsaimin live itu langsung difoto beliau, di video, langsung beliau di kamera. Taklim kamera live, yang live. Ya saya harus terangkan demikian, dikarenakan itu fotonya mereka ya, yang live, bukan yang file rekaman, bukan, tapi live. Ya, misalkan apa namanya menggunakan media ini untuk pemerintah misalkan, langsung misalkan PSBY tampil live di semua televisi yang ada, menyampaikan apa itu pidato kenegaraan, siarkan semuanya, diwajibkan semua masyarakat untuk menyaksikannya. Ya sudah, karena live jadi ada monitor yang dipasang, muncul gambarnya beliau live. Terus mereka mengatakan boleh. Barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan boleh. Allahul musta'an. Nah ini, mohon dijelaskan tentang sebagian orang tua yang menyediakan untuk anak-anaknya game-game di rumah. Masya Allah. Ya, perhatikan ayat tadi ikhwan ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, keluarga dan anak kamu dari api neraka. Kecuali kalau game-gamenya itu game-game yang mubah, yang mendidik. Itu kok bisa? Jadi atur setting. Nah, game-nya itu misalkan berhitung. Jatil keluar angka 5. Cil. Tet keluar kata tambahan. Cet 6. Nah, apa ini? Ayo berapa coba pencet? Tet 11. Nah. Ada yang kayak gitu? Ada enggak? Ada apa enggak ada? Itu pun juga harus dengan pengawasan ketat. Karena ya mau gak mau menggunakan laptop atau menggunakan komputer, kan gitu ya. Itu satu file dari file-file yang ada, kan gitu. Karena kamu gak awasi, tadinya kamu pasangkan yang mendidik, tambah-tambahan, perkalian, dan segala macamnya, ngitung pohon, dan segala macam. Udah kamu nyendak ada, diganti filenya. Keluar yang lainnya lagi, Allahul Musta'an. Itu semuanya harus dengan waspada dan pengawasan yang ketat. Tapi kalau yang dimakan dengan game-game tadi disiapkan, berbagai macam game, ruangan khusus full dengan yang namanya CD game tadi itu. Jadi semacam kayak time zone mini gitu, time zone mini gitu. Semuanya ada. Dari mulai game bola, game rainbow, tembak-tembakan dan segala macam, sampai yang musik, nari, dansa, dan segala macamnya. Allahul Musta'an. Itu merupakan tindakan yang sangat enggak dibenarkan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Indah bi ikhwan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fallahul Musta'an. Itu yang akan mempengaruhi akhlaknya anak antum. Mempengaruhi akidahnya dia, ibadahnya dia, perangainya dia, etikanya dia. Barakallahu'alaikum. Secara pengalaman tidak ada anak yang soleh yang dididik dengan cara seperti itu. Nah, tiap hari game terus jadi anak soleh gitu. Secara kenyataan tidak. Illa man rahimahullah, kemudian dia taubat, setelah itu diberi taufik oleh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Apa hukum menggunakan video call? Masyaallah, ini untuk HP-HP yang memiliki perangkat 3G. Ya, menggunakan video call, masya Allah. Ini pun juga harus diwaspadai. Ini bagi sebagian ulama yang berpendapat bolehnya live tadi itu, itu termasuk yang live, nah, gitu ya, langsung yang live. Tapi harus intabih penggunaannya. Intabih penggunaannya. Antum tidak terasa lagi video call sama temannya antum. Tidak ngerti kalau sliver-sliver, istrinya kamu sliver, putrinya kamu sliver, isi sehingga yang tadinya tidak tahu apa-apa, tahu seisi rumah kamu dengan video call tadi itu. Allahul musta'an. Dan ini kebanyakan digunakan untuk mereka-mereka yang gitu-gitu ya kan. Ya Pak ya. Umumnya yang menggunakan ini perangkat mereka-mereka yang begitu-begitu ya kan. Hah? Kangen sama si doinya gitu, telepon video call sambil lihat doinya gini-gini. Hadahwa. Artinya sisi kebutuhan untuk kita semua itu kurang. Barakallahu fikum. Sehingga kalau bicara lebih afdalnya tidak. Tanya ini, apakah suara atau nada dering yang suaranya mirip dengan orang yang sedang ngamuk, pecahan kaca atau motor dipecah, terpaksa ya dilarang. Masya Allah. Itu istilahnya secara musik bukan musik. Paham ya? Musik bukan musik ya Evan. Dikarenakan suara piring pecah. Tetapi lihat kondisi. Kalau itu dianggap normal oleh banyak pihak, labas. Tapi kalau tadi itu mengibaratkan isi hati dan mengibaratkan kondisi yang ada, ya jangan. Barakallahu fikum. Atau bisa membuat orang lain tadi itu langsung terbayang apa gitu. Tapi secara musik bukan musik. Apakah boleh menggunakan video dalam pembelajaran? Kalau ditampilkan itu ialah tulisan, misalkan takhasus bahasa Arab, ada semacam lab bahasa, ya, gurunya di sini tampil layar, namanya layar proyektor, layar proyektor, main dia, sudah. Dan masuk gurunya kasih mukadimah, masuk pembahasan berikutnya, bab fa'il. Pencet, bab fa'il. Tampil. Set, bab fa'il. Masya Allah. Nah, masing-masing santrinya duduk di bangkunya masing-masing menggunakan dengan seperti itu. Kan lab kan gitu ya. Para kelas itu. Lihat, terangkan sama gurunya. Nah, dia pakai panjang itu. Ini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini. Fulan. Dengar dia. Fulan. Nah, ini apa ini? Dia langsung menjawab. Yang lainnya tidak ada yang mendengar. Dia menjawab. Ya. Ahsanta. Fulan. Hala ya cus. Tidak ada masalah. Itu teknis saja. Itu diterapkan di Masjid Nabawi. Kenapa tidak langsung ketika mereka mengajarkan pada anak-anak. Kita menggunakan alat proyektor. Gede. Barakallah. Yang begini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hah? Barakallahikum. Yang dibahas apa sekarang ini? Hah? Yang ustadznya langsung di video begitu. Nah, tadi jawabannya seperti yang diuraikan di atas. Kalau dia live, maka sebagian ulama membolehkan. Sebagian lagi mengatakan, tidak diperbolehkan. Dan lebih afdal, lebih ahsan, barakallahu fikum, kita tidak menggunakan hal-hal seperti itu. Dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang lain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masyaallah. Rencananya insyaallah di mahad kita, di mahad saya pribadi, untuk yang tahasus lughawinya sudah mulai tahun ini menggunakan lab bahasa. Masyaallah. Sudah enggak lagi manual, sudah dibikin apa ruangannya kayak begini menggunakan lab bahasa. Tapi enggak tahu pakai proyektor apa enggak, karena bukan saya yang atur kakak saya. Banyak yang mengusulkan supaya menggunakan layar proyektor. Masya Allah. Canggih ya? Iya. kebetulan ada yang ngasih. Jadi dibikin yang namanya lab bahasa. Perangkat-perangkat dan segala macamnya, masya Allah, jadi dikasih sama orang, tinggal dipakai, ya dimanfaatkan. Kan gitu ya. Mudah-mudahan lebih canggih. Sebagian ikhwan di akun Facebooknya menfoto dirinya meskipun tidak ditampilkan mata dan kepala atas, hanya kelihatan tangan, hidung dan mulut, apakah boleh? Jadi ini layar kosong putih gitu ya, hanya ada nampak ini tangan, hidung, mulut, hidung sama mulut. Nah, terus fungsinya apa gitu ya, Pak? Ini diantara tasahul yang ada pada mereka. Nanti lama-lama dikasih mata, lama-lama dikasih ini, wah, menjalar ya, Pak. Menjalar. Dan bukan semata-mata ini yang dibahas. Ketika orang lain yang masuk dalam Facebook ini menampilkan yang ada, kamu langsung tampil di punya kamu tadi. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya ada seorang ustaz, orang kayak saya misalkan, naudzubillah min dzalik, jangan demikian, main Facebook dunia luar begitu, ternyata ada anggota Facebook tadi itu mengirimkan putri lagi, gambarnya dia lagi anu, seret, tampil, ya melulu ya. Assalamualaikum. Nama katakan bukan gambar saya bukan gambar saya. Iya, gambar kancamu. Ya, salah siapa kamu ikut dalam perkara seperti itu? Coba kalau kamu nggak ikut, nggak dikirimi. Ya apa ya? Nggak dikirimi. Karena kamu tuh ikut dalam keanggotaan FB, Facebook, ya semuanya dapat. Ya apa ya? Ya apa ya? Semuanya dapat. Barakallahu. Sekarang yang lebih mending, tergantung penggunaan juga, mending itu apa kemarin saya dikasih tahu tuh apa ya kan, itu komunitas khusus bagi mereka yang punya perangkat ini dari Samsung kalau saya kan, WhatsApp, apa namanya bahasa Inggrisnya, apa namanya, WhatsApp, nggak tahu lah, WhatsApp. Nah, itu ada al khusus, jadi yang punya perangkat ini ada program itu yang namanya WhatsApp. Luar dan dalam negeri, semua orang yang punya perangkat ini dan masuk dalam keanggotaan langsung tampil. Barakallahu'alaikum. Sehingga walaupun kamu sembunyi-sembunyi punya alat ini, gak ada yang tahu gitu ya. Sekarang aktifkan WhatsApp-nya itu, tampil semua yang punya langsung. Nah, Ustadz Afif punya gitu. Itu terbatas, hanya komunitas tertentu yang punya ini saja, dan yang satu anggota saja. Ini masih memungkinkan untuk penggunaan yang baik. Yang ini saya perhatikan beberapa ustaz sudah punya ya, Pak. Sudah ada yang punya. Yang saya tahu Ustaz Muhammad Sewet. Nah, pas kemarin satu kamar, lagi apa Ustaz? Ini WhatsApp ini, masya Allah. Nah, Ustaz Ayib punya. Beberapa yang lainnya, terus kemudian di luar negeri. Jadi mereka gunakan untuk informasi yang teman-teman yang di Yaman, informasi teman-teman yang di Mekah, yang di Madinah, itu langsung. Masya Allah. Dari sana, Madinah langsung. Fatwa terbaru, Syekh Fulan, begini, langsung. Dikeluarkan, dapat semua yang punya ini perangkat tadi itu. Seret. Dari Mas Fulan. Fatwa terbaru. Gitu. Itu bisa dikomentari. Kayak chatting begitu. Jadi dikomentari. Ini gimana beritanya? Terus begitu. Nyambung. Yang ini di Cirebon, yang di Solo, yang di Sidayu, yang di mana. Itu langsung. Langsung masuk. Begitu. Masya Allah. Nah, itu saya dipanas-panasi supaya beli itu. Masya Allah. Nah, saya dipanas-panasi supaya beli. Ayo beli ini. Ya, afwan. Saya agak gaptek. Dan tidak tertarik sedikit pun untuk yang seperti itu. Masya Allah. Nah, gitu ya. Ya, kepengen sih, cuman belum ada hati. Nah, saya kalau ada hati, biasanya langsung jalan dengan sendirinya. Ya. Tapi belum hati, tidak dapat. Itu masih memungkinkan. Jika saya tanya apakah umum, oh enggak, ini khusus untuk komunitas yang begini saja, sehingga terbatas. Itu pun kata sama Muhammad harus diwaspadai juga, dikontrol begitu. Ya namanya orang lagi chatting, lagi apa begitu, anane bahasanya kadang ngelantur, kadang enggak kenal waktu juga, jam 11, jam 12 masih aja kontrol. sudah malam, ayo matikan semua, tidur. Gitu. Ustaz yang main enak ya. Ayo tidur. Gitu. Kemarin yang sempat saya lihat dari punya beliau, ketika menginformasikan kampung laut. Nah, insya Allah itu diinformasikan, dimasukkan data lengkap tentang kampung laut, kemudian dimasukkan ke itu semuanya, sehingga semuanya ngerti. Yang di Madinah, yang di Mekah dan segala macamnya, pas saya ikut baca. Masya Allah. Baraklah itu. Adalah. Ini sisi positifnya. Baraklah. Gitu ya. Al-muhim itu kaidahnya. Selama baik, tidak ada masalah. Selama buruk, diwaspadai. Kalau Facebook, tidak bisa ya. Fatwa kemarin Syekh Ubaid, demikian ya. Saat ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ditanya tentang masalah Facebook. Dan ini jawabannya beliau melarang dikarenakan terlalu banyak nafasid yang ada. Barakallahu. Apakah lagu-lagu semuanya haram? Kalau lagu berbahasa Arab atau yang religi seperti Maher Zain dan yang semisalnya, apakah boleh? Sama saja ya akhi, yang namanya lagu bukan musik. Lalu yang bersabda mengharamkan musik dan alat musik itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Arab ya kawan. Iya. Orang Arab, jadi gak cuma semata-mata orang Indonesia. Anda mikir kemudian isinya religi gitu dikatakan bahasa Arab? Tidak juga. Sama kayak di Indonesia ini isinya. Jatuh cinta, putus cinta, kasmaran dan segala macamnya. Sama juga begitu. Tapi menggunakan bahasa? Bahasa Arab. Ya kok doai. Allah Ustaz. Tolong nasihatkan kepada ikhwah salafiyin yang masih menyimpan gambar foto anaknya di HP. Patut didapati ikhwan yang masih menyimpan gambar foto anaknya pada HP-nya. Nah, ikhwan, itu semuanya harus dihilangkan. Terkait dengan kenang-kenangan dan segala macam itu dengan cara yang syar'i. Simpan kenangan indah di hati kamu yang paling dalam, di bingkai hati yang paling dalam, yang enggak mungkin diketahui siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala diri kamu sendiri. Barakallahu fiikum. Gitu ya. Hadahu. Bagaimana kalau masih dalam posisi kerja dan penting, apa diperbolehkan telepon lebih dari 3 kali? Masya Allah. Kalau betul-betul kondisinya sebagaimana antum terangkan ya, betul-betul sangat emergensi, itu di luar pembahasan. Itu labas. Terjadi di zamannya Rasul SAW ketika apa namanya peristiwa Rasul hendak menceraikan para istrinya. Itu kan menggesekkan para sahabat. Ketika itu Umar belum tahu. Ada sebagian seorang sahabat Ansar tetangganya datang ke tempatnya Umar, langsung digedor-gedor pintunya itu. Assalamualaikum. Cepat buka begini. Kaget ya, ada apa ini? Bayangannya beliau ada pasukan Romawi mau menyerang Madinah. Karena itu lagi geger masalah itu. Dibuka, ya ada apa? Ada apa? Ada yang nyerang Romawi? Tidak. Bukan Romawi, lebih hebat daripada itu. Ada apa? Talaqan Nabi Yunisa. Rasul menceraikan para istrinya. Langsung. Habat Hafsah. Celaka Hafsah. Celaka Hafsah. Gitu katanya Umar. Langsung lari menemui putrinya. Sampai akhir kisah. Itu kondisi yang sangat darurat. Paham ya? Mestinya kan ketuknya kan pelan. Assalamualaikum. Ini enggak. Duruk. Ayo. Itu kondisi darurat. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Jam 3 persis. Sudah atau belum? Apakah ada doa iftitah sebelum salat tarawih dimulai? Iya, doa iftitah disunnahkan setiap kali memulai salat, baik yang sunnah ataupun yang fardu, di rakaat pertama. Barakallahu fikum. Hukumnya sunnah. Enggak wajib. Terkait dengan larangan Nabi dalam hadis beliau, la tusaddur rihal. Apakah kami yang datang dari tempat yang jauh sengaja pergi ke mahat ini untuk dapat ibadah di sini, termasuk dalam larangan di atas, kalau diniati untuk tabarukan atau i'tiqad barokatih. Kalau diniati atau diyakini barokah tempat tersebut, maka tidak ada perbolehan. Yang diperbolehkan cuma 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu kalau datang ke sebuah tempat khusus untuk ibadah. Tapi kalau terkait dengan talabul ilmi, lain. bahasanya beda. Itu terkait dengan rihla ilmiah, itu diperbolehkan dan merupakan da'bus salaf, bahkan da'bul anbiya wal mursalin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.